Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu mau'izatil muhaddithi innal qabr wa qu'udi ashabihi hawlah. Bab seseorang muhaddith memberikan mau'izah di sisi kuburan dan duduknya murid-murid dia di sekitarnya. Tayib, bab ini qul inna a'udzubikumullah membahas satu permasalahan tentang masalah al-mau'izah innal qabr. Adanya mau'izah di kuburan. Ini ketika proses pemakaman jenazah. Masalah ini disebutkan secara langsung oleh al-muallif riwayatnya nanti, yang menunjukkan kepada kita tentang kebolehannya. Disebabkan Rasulullah SAW melakukannya. Perbuatannya Rasul menunjukkan boleh. Minimalnya menunjukkan boleh. Barakallahu fikum. Mau'izah ini dilakukan ketika proses berlangsung. Proses pemakaman jenazah itu berlangsung. Mau'izahnya berisikan tentang masalah kematian, masalah kubur, nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur, tentang masalah kiamat, dan menyemangati orang untuk beramal. Itu yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Adapun mengadakan mau'izah di kuburan tanpa adanya proses pemakaman jenazah, ini tidak ada contoh salafnya. Mengadakan mu'idah, mengadakan ta'lim, bertempatkan di kuburan, undangan ta'lim di kuburan, ini tidak ada contoh salafnya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ataupun salafuna salih. Sehingga itu perkara yang tidak syar'i. Ketika diyakini afdalnya, diyakini sunnahnya, justru sebuah pemahaman yang menyimpang. Yang ada adalah ta'lim atau mu'idah di masjid-masjid, di rumah-rumah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Taib, ini ditanbih. Sebab sebagian pihak barakallahu fikum ada yang punya ritual semacam ini. Ritual-ritual yang dilakukan di kuburan. Mereka tidak hanya semata-mata memberikan mau'idah dalam rangka untuk ingat kematian, tapi ritual-ritual yang lebih daripada itu. Yang banyak melakukannya dari kalangan sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah, mereka akrab dengan kuburan, segala sesuatunya dengan kuburan. Barakallahu fikum. Ini semuanya tidak ada dalilnya, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya yang perlu diangkat terkait dengan mau'idah di kuburan, yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita kaum muslimin, yang isinya itu adalah berkaitan langsung dengan ahlul mayit. Sering antum dengarkan mereka mengatakan permohonan maaf kepada segenap kaum muslimin bila sang mayit punya kesalahan, yang punya sangkut paut dengan sang mayit, utang piutang dan segala macamnya, segera datang ke ahlul mayit dan segala macamnya. Ini semuanya isi mau'idhah yang semacam ini dikatakan khilaful aula, menyelisihi yang lebih afdal. Barakallahu fikum. Babnya bukan di situ, maqamnya bukan di situ, tapi maqamnya nanti. Bisa difahami insyaallah ya. Maqamnya bukan saat proses pemakaman di kuburan. Hal-hal yang semacam itu ya ikhwan, itu dikasih tahukan kepada kaum muslimin oleh ahli waris, oleh ahli waris sang mayit, berkaitan dengan hukukul adamiyin, hak-hak bani Adam yang berkaitan dengan sang mayit, bukan dimasukkan dalam proses mau'idhah. Kita tidak bisa mengatakan bid'ah, sebab mau'idhah itu sendiri boleh. Tayyib, isinya pun sesungguhnya perkara yang bagus. Tetapi yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat monoton, selalu itu yang disampaikan. Kata ikhwan, selalu itu urusannya minta maaf dan segala macamnya, dan pembahasan hak-hak bani Adam. Sehingga kalau semata-mata itu dan selalu itu, dikatakan khilaful aula. Yang sesuai dengan sunnah ialah mengingatkan akan kematian, akan masalah azab nikmat kubur, terkait dengan yaumul qiyamah, hari akhir, persiapan amal dan segala macamnya. Ini akan disebutkan dalam bab ini insyaallah. Hada wadih. Barakallahu fikum. Di sini muncul permasalahan, apa hukumnya memberikan semacam mau'idhah kalimat ketika proses pensolatan jenazah? Ketika proses pensolatan jenazah, bukan saat proses pemakaman, tapi disolatkan. Antum menyaksikan insyaallah di tengah-tengah masyarakat kita ya, ketika mereka mensolatkan jenazah dan selesai solat, ada yang tampil. Di sini mereka juga monoton, mesti menyampaikan satu permohonan maaf untuk sang mayit, nah gitu ya. Terkadang sebagian mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayit, bahkan sebagian mereka pula minta tazkiyahnya, minta tazkiyahnya. Jadi menyebutkan, jemaah sekalian, mayit ini dulu sregep sholatnya, betul? Betul. Saksikan, ya. Ini dulu mereka, ini orang soleh, orang baik, ya. Ini orang gini, ya. Ini juga ada demikian. Pernah tahu? Pernah tahu? Nah. Jika muncul pembahasan di sini, apa hukumnya menyampaikan kalimat-kalimat mau'idhah ketika proses pensolatan jenazah? Jawabannya barakallahu fikum. Yang kita tahu adalah riwayat yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diminta untuk mensolatkan jenazah sang mayit, beliau selalu bertanya tentang masalah utang piutangnya. Apakah sang mayit punya utang? Punya ya Rasulullah. Apakah ada yang melunasinya atau mengurusinya? Ada ya Rasulullah, salatkan. Tidak ada ya Rasulullah, tidak disalatkan. Itu dulu di awal-awal Islam. Setelah di akhir-akhir Islam disalatkan, dikarenakan yang tidak bisa membayar hutangnya dibayar oleh Baitul Mal. Dari sini qanatina azakumullah diambil faedah tentang bolehnya di saat proses pensolatan jenazah, baik sebelum sholat atau setelah sholat, menanyakan perihal hukukul adamiyin, hak-hak Bani Adam terkait dengan sang mayit. Yang punya utang kepada sang mayit, pembayaran kepada ahli waris. Yang merasa dihutangi sang mayit, tolong datang kepada ahli waris. Ini yang diperbolehkan. Ini yang diperbolehkan, barakallahu fikum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Jadi makomnya ini, ketika ini, saat ini berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Ketika itu tidak ada yang namanya mu'idhah hasanah. Ketika itu ikhwan, tidak ada mu'idhah hasanahnya. Tidak ada pembahasan tentang ingat akhirat, tentang nikmat kubur, azab kubur, masalah pentingnya beramal, tidak. Makomnya bukan di sini. Mau'idhah makomnya ketika proses pemakaman. Paham tuh? Yang dibahas sekarang ini terkait dengan mempertanyakan hak Bani Adam, makomnya saat ini proses pensolatan jenazah. Itu yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang sunnah dilaksanakan sesuai dengan tempatnya masing-masing dan waktunya masing-masing. Karena Rasul melaksanakannya di tempatnya masing-masing. Faham tuh? Sehingga ketika menanyakan tentang hak Bani Adam, utangnya berapa, yang diutangi siapa, yang punya kezaliman dan segala macam, ini semuanya makamnya ketika proses pensolatan jenazah. Ketika mu'idhah, pengarahan-pengarahan tentang masalah pentingnya beramal, mempersiapkan diri untuk akhirat, menjelaskan nikmat kubur, adab kubur dan segala macamnya, itu makamnya ketika proses pemakaman jenazah. Barakallahu fikum, sendiri-sendiri. Faham tum? Ini yang sunnah. Adapun tindakan sebagian kaum muslimin, dan yang saya perhatikan yang mengamalkan seperti ini hanya dari kalangan Nahdiyin. Dari kalangan Nahdiyin, Sufiyin, ketika mereka selesai mensolatkan jenazah, itu pasti meminta semacam persaksian baiknya orang ini. Nama sekalian, Pak Fulan bin Fulan dulunya rajin sholat, betul, betul, baik, baik, jelek apa baik, baik, baik apa jelek, baik. Bapak sekalian, Pak Fulan dulunya orang soleh, betul, betul, soleh, soleh, baik atau jelek, baik, jelek atau baik, baik, begitu. Yang semacam ini ya ikhwan, justru tidak ada sunnahnya. Justru tidak ada sunnahnya. Mereka ini salah kaprah dalam memahami sebuah hadis. Prakteknya ya. Ada hadisnya sahih. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk dengan sebagian sahabatnya. Ada jenazah yang lewat. Ada jenazah yang lewat. Wa athnau alaihi khairan. Tiba-tiba para sahabat memuji kebaikan atas mayit tadi itu. Maka Rasul mengatakan wajibat. Wajibat, wajib bagi dia. Sudah muncul lagi jenazah yang kedua. Ternyata para sahabat athnau alaihi syarra, menyebutkan kejelekan-kejelekan dia. Maka Rasul mengatakan wajibat. Wajib bagi dia. Ditanyakan oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ma wajabat wajabat. Apa ini wajabat wajabat? Maka Rasul mengatakan, tadi ada jenazah lewat, kamu puji kebaikan-kebaikannya. Wajabat lahul jannah. Wajib untuk dia surga. Yang kedua, lewat, kamu saksikan kejelekannya. Wajabat lahul nar. Rasul mengatakan, antum syuhada'ullah fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini sahih riwayatnya ya kawan. Tapi bukan dengan tata cara seperti yang dilakukan oleh Nahdiyin tadi. Bukan kemudian seorang tampil menyatakan jenazah ini baik, bawa sekarang baik, baik, baik, baik, jelek, baik. Jawab baik, baik. Diputar-putar jawabannya baik. Supaya apa? Supaya wajabat lahul jannah, supaya dapat surga, sebab dipersaksikan oleh semua masyarakatnya. Itu enggak ada contohnya. Yang ada dalam hadis alami. Rasul tidak menanyai sahabatnya. Hakata? Rasul tidak menanyai sahabatnya, tapi alami. Tiba-tiba dipuji kebaikan, tiba-tiba dipuji kejelekan. Paham dong? Nama ya ikhwan. Ini apa namanya, menunjukkan kepada kita amalan yang dilaksanakan oleh mereka dengan cara-cara seperti itu justru khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan realnya kenyataan yang terjadi, tidak pernah ada yang mengatakan jelek. Antum perhatikan di kalangan masyarakat, ini jenazah ya, banyak orang paham lah ini orang enggak bagus. Tapi ketika selesai sholat, mesti jawabannya baik, baik. Baik apa jelek? Baik. Jelek apa? Baik. Soleh? Ya, ya. Baik semua. Enggak ada yang mengatakan jelek. Itu enggak pernah ada. Tidak terjadi. Paham tuh? Ini menunjukkan ya ikhwan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Paham tuh? Intinya, dalam mengamalkan sesuatu, harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam pada makomnya masing-masing. Ketika Rasul mencontohkan sebuah amal, perhatikan makomnya, perhatikan waktunya, perhatikan tempatnya, perhatikan keifiahnya. Ketika ada keterangannya, lakukan seperti yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Masalah kedua yang dibahas di sini dalam bab ini, pada pernyataan Imam Bukhari, waqu'udi ashabihi haula, dan duduknya murid-murid sang muhaddits di sekitar gurunya, di sekitar muhaddisnya. Yang dibahas sekarang tentang masalah duduknya tadi. Terkait dengan masa duduk, duduknya, duduk di sekitar kuburan. Huna masalah, apakah diperbolehkan duduk dalam keadaan jenazah sedang diproses pemakamannya? Dalam bab ini, ada beberapa larangan. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan larangan. Larangan duduk, larangan duduk. Baik, sebelum jenazah itu diletakkan. Larangan duduk sebelum jenazah dimakamkan. Barakallahu fikum. Di sini ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan riwayat ini, sebagian ulama mengatakan itu mansukh, dihapus hukumnya dengan riwayat-riwayat yang membolehkan duduk dalam proses pemakaman jenazah. Ini kaul pendapat. Dengan pendapat yang pertama ini, maka tidak ada iskal, tidak ada masalah, barakallahu fikum, terkait dengan bab yang disebutkan Imam Bukhari, duduk di samping hadis dalam proses pemakaman. Sebab riwayat yang mengatakan larangan duduk itu mansukh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak mansukh, tidak mansukh larangan tadi. Barakallahu fikum. Dengan pendapat yang kedua ini ikhwan, maka riwayat-riwayat yang ada, satu melarang yang lain Rasul mengamalkan duduk, ditauji, diupayakan tarikatul jama'. Di antara jama'nya barakallahu fikum, larangannya adalah larangan duduk sebelum jenazah diletakkan. Qablan tuḍa. Berarti ketika jenazah sudah diletakkan, boleh duduk. Paham, Tom? Jadi larangannya Tidak dilarang sampai selesai, bukan. Larangannya berbatas. Batas waktunya ketika jenazah sudah diletakkan. Kan dari rumah kan digotong. Ya, digotong, dipikul sampai kuburannya. Yang tidak boleh, jangan duduk. Sampai jenazah diletakkan. Diletakkan, plek, proses dimakamkan, silakan duduk. Sebelumnya tidak boleh. Tauji yang kedua. Tauji yang kedua, barakallahu fikum. Hadis yang menunjukkan bolehnya duduk. Hadis yang menunjukkan bolehnya duduk. Ini li ajli maslahatin. Dikarenakan sebuah kemaslahatan. Baik maslahatun tata'allaku bil hayy, kemaslahatan yang berkaitan dengan orang yang masih hidup, atau maslahatun tata'allaku bil mayyit, kemaslahatan yang berkaitan dengan sang mayit. Paham ya? Jadi hadis yang mengatakan larangan itu hukum asal, tidak boleh duduk. Dikecualikan ketika ada sebuah kemaslahatan, baik maslahat yang masih hidup sang pengantar, atau kemaslahatan yang berkaitan dengan sang mayit. Barakallahu fikum. Di antara kemaslahatan bagi yang hidup, melakukan mau'idhah tadi dibahas sekarang ini. Baik, di antara maslahat untuk yang masih hidup ialah ketika adanya mau'idhah saat proses pemakaman. Jadi paham insyaallah ya. Maka mereka mengadakan mau'idhah sambil duduk. Enggak sambil berdiri semuanya. Silakan duduk, karena Rasul dan para sahabatnya mencontohkan sambil duduk. Itu maslahatnya. Atau capek misalkan, letih, payah, silakan duduk. Wahagata. Tapi ingat, tidak boleh duduk di atas kuburan. Paham tuh? Seperti yang dibahas sebelumnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari barakallahu fikum, kita baca hadisnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله باب صار محدث memberikan mau'izah di sisi kuburan dan duduknya murid-murid dia di sekitarnya. قال رحمه الله يخرجون من الأجداد, mereka keluar dari ajdath. Al-ajdathu al-kubur, kata al-Bukhari. Setelah itu al-ajdath adalah kuburan, sehingga yakhrujuna minal ajdath ay minal kubur, mereka dikeluarkan dari kuburan. Ini al-Ma'arij ayat yang ke-43. Bu'thirat, lafad bu'thirat yang diinfitar ayat yang keempat, maknanya uthirat. Uthirat itu digerakkan. Ay hurrikat, digerak-gerakkan. Fakharaja ma fiha, sehingga keluarlah isinya. Ayatnya wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan-kuburan itu bu'thirat, digerak-gerakkan. Artinya kuburan digerakkan sehingga keluarlah isi kuburan tadi. Dari kata-kata ba'thartu haudi, saya memba'thar telagaku, yakni ja'altu asfalahu a'lah, saya jadikan yang bawah menjadi di atas. Jadi digerakkan, dibolak-balik begitu ya. Sehingga pengertian wa idzal quburu bu'thirat ay uthirat wa hurrikat fa kharaja ma fiha, ketika kuburan dibu'thirat, yakni dibolak-balik, digerak-gerakkan, sehingga keluarlah isi kuburan tadi. Al-ifad al-isra', al-ifad itu isra', cepat. Yufidun ay yusri'un, Waqara al-A'masy ila nusubin. Berkata dan al-A'masy membaca ila nusub. Ila nusubi yufidun. Ay, ila syai'in mansubin yastabiquna ilaih. Kepada sesuatu yang dipancangkan, mereka berlomba-lomba menuju ke sana. Ini dalam ayat. Ila nusubi yufidun. Yufidun, ay yusri'un, yabtadirun, yastabiqun. Mereka kepada perkara yang dipancangkan, berlomba, bersegera, bergegas, menuju ke sana, siapa yang pertama kali menyentuhnya. Wan nusbu wahid, wan nasbu masdar. Kemudian beliau mengatakan, yaumal khuruji minal kubur, pada hari keluarnya mereka dari kuburan, dikatakan yansilun, ay yakhrujun. Yansilun, yakhrujun. Keluar dengan cepat dari kuburan-kuburan yang ada. Ini tafsir-tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil dari Al-Imam Abu Ubaidah dalam Kitabul Majaz. Baik. Pertanyaannya, ikhwan, pertanyaannya adalah, kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan tafsir ayat-ayat ini dalam bab yang sedang kita bahas sekarang? Jawabannya adalah untuk menjelaskan tentang tema mau'idhahnya. Babnya kan bab mau'idhah di kuburan. Kan gitu ya? Bab mau'idhah di kuburan. Ternyata Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa ayat yang semuanya bicara masalah kuburan. Bicara masalah bangkit dari kuburan. Proses kebangkitan. Proses orang dikeluarkan dari kuburan. Ini menjelaskan tentang tema mau'idhahnya. Supaya mau'idhahnya bertemakan masalah kematian. Mau'idhahnya bertemakan tentang masalah kubur. Nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur. Mau'idhahnya bertemakan al-ba'ath, hari kebangkitan, hari kiamat, hari akhir, dan semisalnya. Dan mengingatkan untuk persiapan beramal, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dan datangnya hari kiamat. Faham dong? Ini munasabahnya. Kenapa ayat-ayat ini dibacakan atau dibawakan Imam Bukhari pada babnya kita. Menjelaskan tentang tema mau'idhahnya. Makanya diterangkan tadi, ikhwan, ketika yang terjadi di masyarakat, temanya monoton, mesti itu terus, babnya minta maaf, dan haknya Bani Adam. Ini khilaful aula. Khilaful aula. Yang tepat, bab-babnya tentang masalah ini. Dan dengan contoh Rasul nanti dalam riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Uthman. Uthman di sini tempatnya adalah Ibnu Abi Syaibah, saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Uthman bin Abi Syaibah saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddathani Jarir bin Abdul Hamid an Mansur ibn al-Mu'tamir an Sa'ad bin Ubaidah, dari Sa'ad bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman, beliau Abu Abdurrahman As-Sulami, namanya Abdullah bin Habib, termasuk Mukhadram. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia menceritakan, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad, suatu kali kami berada dalam proses pemakaman jenazah di baqi'il gharqad, di kuburan Baqi. Di mana Ibn Baqi? Mekah atau Madinah? Di Madinah. Kuburan yang besar, yang masyhur di kota Madinah, yang dekat dengan Masjid Nabawi. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Faqa'ada. Beliau langsung duduk. Waqa'atna haulahu. Kami pun duduk di sekitarnya Rasul. Berarti Rasul duduk ketika itu ikhwan. Tayyib, di antara taujih yang disebutkan tadi ialah ini li ajli maslahatin. Duduknya karena sebuah kemaslahatan. Di antaranya ada mu'idhah di sini. Wa ma'ahu mikhsarah. Bersama beliau ada mikhsarah, semacam ranting kecil. Nah, ranting dahan mikhsarah. Fanakkasa. Lalu beliau menakkasa. Beliau menundukkan kepalanya. Faja'ala yankutu bimikhsaratih. Dan beliau mulai yankut. Yankut itu menggores-goreskan sesuatu di tanah. Yankutu. Beliau menggores-goreskan di tanah dengan mikhsarahnya tadi. Dengan rantingnya, dengan dahan tadi. Sambil digores-gores gini. Kepalanya menunduk. Thumma qala. Kemudian beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah seseorang pun di antara kalian, ma min nafsin manfusah, tidaklah ada suatu jiwa yang bernafas, yang bernyawa, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, melainkan telah dicatat tempatnya di surga atau di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah, melainkan juga telah dicatat ini jiwa yang sengsara, syaqiyah, atau jiwa yang bahagia. Babnya masalah apa ya kawan? Babnya masalah hari kiamat, surga dan neraka. Yang kedua dikaitkan dengan masalah iman kepada takdir. Semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ini ahlul jannah, ini ahlul nar, sudah. Ini syaqiyun, sengsara, ini sa'id, bahagia, sudah. Faqala rajulun. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki bertanya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang lain, sahabat Umar atau yang lain. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau begitu, kenapa kita tidak bersandar saja pada kitab amal kita, catatan amal kita, atau kitab kita, takdirnya kita, wa nada'ul amal, dan kita mendirikan beramal. Kalau begitu ngapain juga beramal begitu? Sudah kita pasrah dengan takdir saja. Faman kana minna min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Sehingga siapa di antara kita yang termasuk ahli sa'adah yang bahagia, dia nanti akan menuju kepada amalnya ahli sa'adah. Wa amma man kana minna min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Adapun siapa di antara kita yang termasuk ahlu syakawa yang sengsara, dia nanti akan menuju amalnya ahlu syakawa. Qala, Rasul mengatakan, amma ahlu sa'adah fayuyassaruna li'amali sa'adah, wa amma ahlu syakawa fayuyassaruna li'amali syakawa. Adapun orang-orang yang berbahagia akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amal kebahagiaan. Adapun orang yang sengsara diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya kesengsaraan. Thumma qara'a, lalu belum baca ayat. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Artinya Rasul menyatakan, beramal kalian semuanya wajib beramal, nanti akan diberi kemudahan untuk menjalankan apa yang ditakdirkan atasnya. Yang termasuk ahlus sa'adah diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya ahlus sa'adah. Yang ahlus syakawah diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya ahlus syakawah. Titik. Indah. Di sini yang diperhatikan ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang namanya mau'idhah. Dan ini pada proses pemakaman jenazah, bukan ketika mensolatkan jenazah. Tayyib. Allah ibarifik. Tayyib. Terima kasih ini ya ikhwan, saya lagi Rasul melakukan yang namanya mau'idhah, pengarahan, menunjukkan bolehnya. Yang kedua, mau'idhahnya sambil duduk di sini. Beliau duduk dan para sahabat duduk di sekitarnya. Menunjukkan boleh duduk ketika itu untuk kemaslahatan semacam itu. Yang berikutnya, temanya tentang masalah hari akhir, masalah yaumul qiyamah. Disinggung juga terkait dengan masalah takdir. Barakallahu fikum. Ini semuanya sebagai hujah, argumen dalil atas apa yang tadi saya sampaikan sebagai khulasahnya, sebagai kesimpulannya. Faedah yang lain ya ikhwan, di kala mau'idhah, di sela-sela mau'idhah, di situ diperbolehkan terjadi yang namanya tanya jawab. Interaksi tanya jawab antara sang muhaddits dengan sang pendengar. Ketika ada iskal, ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, dijawab. Di sini salah seorang sahabat menanyakan sesuatu kepada Rasul dan beliau menjawabnya. Barakallahu fikum. Faham tuh? Sing ndak semata-mata mau'idhah. Ada yang iskal, boleh kamu tanyakan. Misalkan ketika lagi proses jenazah, ada yang tampil memberikan mau'idhah. Ada iskal, tanya, "Pak, maaf mau tanya. Kalau begini bagaimana?" Dijawab. Tanya lagi, "Pak, maaf mau tanya, kalau begini bagaimana?" Dijawab. Itu diperbolehkan dengan riwayat ini. Dengan riwayat ini, barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini, barakallahu fikum, ihtimamun Nabi alaihi salatu wassalam ala ta'limi ashabihi umur dinihim fi ayyi halatin minal ahwal. Perhatian Rasul ya ikhwan, semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya perkara-perkara agama mereka dalam kondisi apapun. Di sini makomnya sedang proses pemakaman jenazah. Rasul tidak lupa memberikan mau'idhah, memberikan taklim. Ini menunjukkan semangatnya beliau untuk menyampaikan ilmu. Dalam kondisi apapun ilmu selalu disertakan. Ada yang namanya ta'lim, ada yang namanya mau'idhah. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ini perkara yang masyhur, perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama dan para masyaikhuna. Para ulama dan para masyaikh dalam semua kesempatan, dalam semua kondisi selalu diisi dengan ta'lim, diisi dengan ilmu. Kadang soal disampaikan, kadang ada yang tanya, dijawab, kadang kitab dibaca, kadang murojaah dan segala macamnya, selalu dengan yang namanya ilmu. Di antara mereka, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Pernah kita dikasih cerita, karena kita bukan muridnya Syekh Muqbil, kita enggak berjumpa dengan beliau. Dikasih cerita, kisah oleh guru kita ketika itu namanya Abu Abdillah Adil Mi'wad Al-Wadi'i. salah seorang asli penduduk Damaj ya. Namanya Abu Abdullah Adil bin Mi'wad Al-Wadi. Ketika sedang belajar Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada. Tayyib, ketika waktunya taklim pada asar, selesai daris asar, langsung ke wadi. Kadarullah ketika itu yang datang gak begitu banyak, banyak yang absen, paling beberapa orang aja Ikhwan. Saya dari situ. Tayyib, begitu dipandang sudah gak ada lagi yang datang, belum memulai. Sebelum memulai, beliau membawakan sebuah kisah dari Syemukbil, menceritakan tentang salah seorang imam. Oh bukan, tentang Syemukbil sendiri, Allahumma. Menceritakan tentang beliau pribadi. Itu menjelaskan tentang hirs, semangat yang luar biasa pada beliau dalam menyampaikan ilmu kepada para tolabahnya. Tayyib, walaupun kondisinya hujan deras dan yang datang cuma satu orang, tetap diajari ya, tetap diajari. Ini yang ada pada kita. Nahnu mukassirun fi hadzal bab. Sehingga kita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya ikhwan, barakallahu fiik. Kita ngaku dalam bab ini kita kurang. Para masyayikh, para ulama, walaupun satu orang diajari dalam kondisi hujan lebat, mati lampu lagi, hanya menggunakan semacam penerang kecil berdua. Itu ihtimam bila ilm, hirs untuk ta'limul ilm. Belum mengatakan setelah itu, pernah suatu kali kisah beliau bersama dengan Syemukbil dan yang lainnya. Pernah suatu kali safar dakwah ke Hudaydah. Selama di Hudaydah beberapa saat ya Ikhwan, ada kesempatan untuk sedikit rehat berenang di lautan. Berenang ya Ikhwan. Syemukbil dengan yang sama dengan beliau. Di antaranya Adil Mi'wad ini. Syekh ketika berenang kepingin berenang di bebatuan yang ke tengah itu ya Ikhwan. Ada gambaran ya, kan pantai kan ada batu-batu yang ke tengah itu. Beliau ke sana, berenang ke sana. Yang lain pada khawatir, dikejar. Di antara yang mengejarnya Adil Mi'wad ini, sana. Sampai di bebatuan, beliau naik ke atasnya terlentang. Masya Allah, menikmati suasana gitu ya. Yang lain juga begitu, di sekitarnya Syemukbil. Dalam kondisi yang demikian, beliau mengatakan, ini soal. Itu beliau. Ini soalun, saya punya pertanyaan, man yujib. Padahal yang ikuti enggak banyak. Katanya Adil Mi'wad, ya Syekh, fi hadhil halah, kata beliau. Ya Syekh, dalam kondisi seperti ini, masih juga taklim. Kata beliau, na'am. Itu membekas pada murid-muridnya. Disampaikan sama kita semuanya, menunjukkan ihtimam yang begitu luar biasa dari para ulama dan para masyayikh dalam menyampaikan ilmu. Terus terang kita semuanya tidak mampu untuk seperti itu. Nah, nomor kasir ya kawan. Alhamdulillah. Capek sedikit. Libur ya kawan. Gitu ya. Masuk angin sedikit. Libur ya kawan. Anaknya sakit sedikit. Aduh ya kawan. Libur lagi ya kawan. Jadi alhamdulillah. Ya diusahakan semaksimal mungkin untuk punya semangat yang lebih. Mencontoh para ulama una dan para masyayikh. Dikarenakan itu adalah contohnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kondisi apapun beliau memberikan taklim kepada para sahabat. Ini kali ini. Dan banyak dalam kesempatan yang lain. Ketika sedang naik himar, keledai bersama dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasul? Sama naik keledai ini. Ya Mu'ad, labbaika ya Rasulullah sa'daik. Ya Mu'ad, labbaika ya Rasulullah sa'daik. Ya Mu'ad, labbaika ya Rasulullah sa'daik. Tiga kali supaya perhatian. Langsung ditanya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah? Taklim. Yang sama kayak Syemukbil nyundur Rasul lagi di atas batu-batuan, Ende soal gitu. Hakikatnya. Ketika Rasul bersama dengan Ibnu Abbas berdua. Assalamualaikum. Langsung dikasih ilmu, dikasih tausiah, dikasih ta'lim. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah, ihfad. Kata Ibn Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauma. Suatu hari, saya di belakangnya Rasul. Ima di kendaraan atau di tempat yang lain, berdua. Rasul memanfaatkan, memberikan tausiah. Ya gulam. Juga dalam riwayat yang lain, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Suatu hari, Rasul memegang pundaknya. Akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam mankibayya. Rasul memegang pundakku, dirangkul begini. Sambil memberikan apa ya, Pak? Taklimnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ini membekas karena langsung. Barakallahu fikum. Itu contohnya Rasulullah SAW, ikhwan. Mudah-mudahan bisa mencontoh lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Terkadang, bukan terkadang, seringkalinya kita kurang dalam bab ini. Mukasir ya kan. Hanya dalam forum-forum di kelas, hanya forum-forum dars am. Mestinya umum ya kan. Dalam semua kesempatan dan semua keadaan. Barakallahu'alaikum diambil kesempatannya untuk menyampaikan ilmu kepada para talabah atau kepada kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, al-ihtimam bil aqidah. Perhatian Rasul dengan masalah aqidah. Prinsip-prinsip aqidah. Dalam mau'idhahnya yang disampaikan dua prinsip besar dari arkanul iman. Yang pertama, pembahasan surga dan neraka. Iman kepada hari akhir. Yang kedua, pembahasan masalah takdir. Al-iman bil qadar. Ini pokok-pokok dasar-dasar keimanan. Barakallahu fikum. Sehingga ini yang harus juga dicontoh oleh para du'at ila Allah, al-ihtimam bi usulil i'tiqad, memperhatikan betul tentang prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, perkara-perkara yang sifatnya manhajiyah dan perkara-perkara yang sifatnya tauhid, perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lain juga diperhatikan. Tapi ihtimam dalam bab ini lebih. Itu merupakan ciri khas dan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Dan ciri khas manhaj dakwahnya salafun salihin. Barakallahu fikum. Tayyip. Yang terakhir ya ikhwan dalam perkara takdir. Di sini kita dilarang untuk bersandar dengan takdir. Dan diperintahkan untuk beramal soleh. Amal soleh babnya syariat. Sehingga prinsipnya ya ikhwan, al-qadar nu'minu bihi. Al-qadaru nu'minu bihi wa nusaddiqu. La nahtaju bihi wa la natawakkalu alaih. Bab takdir nu'min bihi. Kita imani. Wa nusaddiqu, kita percayai. Tetapi la nahtaju bihi, tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam bab maksiat. Wala natawakkalu alaih, juga tidak boleh pasrah dengan takdir. Sebab kita enggak tahu apa takdirnya kita. Sementara amal soleh, babnya syariat. Yang namanya syariah, na'mal biha. Asyariah, na'mal biha. Wa nahtaju biha. Yang namanya bab syariah, kita amalkan. Dan kita berhujjah dengan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga makomnya sendiri-sendiri. Takdir diimani, dipercayai, syariat diamalkan. Rasul meminta kita untuk memperhatikan bab syariatnya, beramal, dan akan dikasih kemudahan untuk takdirnya masing-masing. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.